بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita الترغيب والترهيب كرياء الإمام عبد العظيم ابن عبد القوي Al-Mundiri rahimahullah masih pada hadis ketiga yang beliau bawakan dari Sahal Ibn Sa'ad radhiyallahu an di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan inna fil jannati baba yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu saimuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad rawahu al-bukhari wa muslim wa ghayruhuma bahwa di dalam surga ada suatu pintu yang namanya Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang puasa yaumul qiyamah dan tidak satu pun selain mereka yang akan masuk darinya. Kalau mereka semua yang puasa telah masuk, ditutuplah pintu itu sehingga tidak satu pun selain mereka masuk melalui pintu Rayyan tersebut. Hadis ini menunjukkan kepada kita adanya pintu-pintu surga atau surga itu ada sekian pintu padanya. Di dalam riwayat Rasulullah sebutkan innalil jannati samaniyata abwab, surga itu ada 8 pintunya. Minha babun lisaimin, ada satu pintu yang khusus untuk orang-orang puasa dan itu yang namanya Rayyan. Wa babun lil mujahidin, dan pintu untuk orang-orang yang berjihad. Wa babun lil mutasaddiqin, dan pintu untuk orang yang bersedekah. Wa babun lil watiin, wa laisa ahadun min hadhil asnaf yamurru bi khazanatil jannah illa kulluhum yad'uhu halumma ilaina ya Abdullah. Dan masing-masing ketika melewati penjaga surga malaikat Ridwan, mereka menyeru dan memanggil wahai Abdullah, mari kemari. Wa min abwabil jannah, dan termasuk dari pintu-pintu surga adalah babul kadimin al-ghayt wal-afina anin nas, pintu untuk orang-orang yang meredam amarahnya dan memberi maaf kepada orang lain. Termasuk pula dari pintu surga babu taubah, pintu taubat. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an annahu sa'alahu rajulun an dhanbin alamma bih, ada seseorang yang bertanya kepada beliau Ibnu Mas'ud tentang dosa yang sering dia lakukan. Halahu min taubah, apakah ada taubat baginya? Fa'arada anhu Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud pun berpaling darinya. Tsumma tafata fara'a 'ainaihi tadruqan, kemudian beliau menengok ke orang tersebut, dan beliau lihat dua mata orang itu mencucurkan air mata, yakni menangis, seakan dia pahami tidak ada tobat baginya. Karena Ibnu Mas'ud berpaling ketika ditanya apakah ada tobat bagi dirinya. Faqala, kemudian Ibnu Mas'ud katakan, inna lil jannah samaniyata abwab kullaha tuftahu wa tughlaq illa bab at-taubah. Surga ada 8 pintu, semuanya dibuka dan ditutup. Semuanya dibuka dan ditutup. Seperti royan, dibuka untuk orang-orang yang puasa. Begitu semua yang puasa telah masuk, ditutup kembali. Tidak satu pun selain mereka masuk lewat pintu ini. Kecuali, kata Ibn Mas'ud, pintu taubat. Kecuali pintu taubat. Fa inna alaihi malakan muwakkalan bihi la yughliq atau la yughlaq. Di pintu taubat itu ada malaikat yang khusus ditugaskan menjaga pintu taubat dan tidak tertutup selamanya. Fa'mal wala tai'as, kata Ibn Mas'ud, banyaklah kamu beramal dan jangan putus asa dari ampunan dan rahmat Allah SWT. Tentunya nasihat beliau ini seperti kata Imam Ibnu Battal rahimahullah, beramallah kalau dosa dia itu berkaitan dengan hak orang lain, kedzaliman, maka hendaklah dia kembalikan apa yang menjadi hak milik orang lain. Kalau itu keharaman, pernah dia menjamah kehormatan orang lain, maka ya tahallal, minta dihalalkan dari orang tersebut. Banyak beramal agar kemudian amal saleh itu menghapus yang telah lalu dari dosa-dosanya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, kebaikan itu menghapuskan kejelekan yang ada. Selain itu, kata Imam Ibnu Battal, dari pintu-pintu jannah ada bab mutawakkilin, bab bagi orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah. Mereka ini yadkhuluna al-jannah fi 70,000 min babin wahid, masuk lewat pintu mutawakkilin, orang-orang yang tawakal kepada Allah, 70,000 orang dari satu pintu. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum. Yang pertama dari mereka, dari 70,000 ini, disebutkan tidak masuk sampai yang terakhir dari 70,000 itu masuk. Jadi bareng, bersamaan, betul-betul bersamaan, hingga yang pertama tidak akan masuk kecuali bareng dengan yang terakhir. Wujuhuhum kal badr, wajah mereka seperti bulan purnama. Alladzina la yastariqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ini yang tidak minta di ruqyah, lalu dalam kitab tauhid, dari kesempurnaan tawakal mereka, mereka tidak minta untuk di ruqyah. Mereka pasrahkan kepada Allah. Mereka pula tidak minta untuk dikai. Dan tidak bertatoyur. Tidak merasa sial dengan sesuatu. Burung atau yang lainnya. Dan hanya kepada Rob mereka, mereka bertawakal. Pintu yang lain, babu sabirin lillah alal masaib, pintu kesabaran bagi orang-orang yang bersabar karena Allah dikala mendapatkan musibah. Al muhtasibin, orang-orang yang berihtisab mengharap pahala di sisi Allah dari musibah yang menimpa mereka. Ketika turun musibah, awal mereka mendapati cobaan, mereka katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan dikembalikan semua kepadanya. Dan kesabaran ma'ruf, apa yang dikehendaki darinya. Pintu lain di antara pintu-pintu jannah, babul hafidina furujahum wal hafidat wal musta'ifin bil halali alil haram wa ghairul muttabi'ina lisyahawat. Pintu orang-orang yang menjaga kehormatannya, menjaga syahwatnya dari yang haram, laki maupun wanita. Orang-orang yang mencukupkan diri dengan yang halal dari yang haram, yang tidak mengikuti syahwat mereka. Itu beberapa pintu-pintu surga yang disebutkan di dalam riwayat tentang orang-orang yang memiliki amalan menonjol dalam amalan tersebut dan memperbanyak amalan-amalan yang dia lakukan tersebut. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ma ala ahadin yud'a min tilkal abwab min darura. Tidak ada satupun orang yang dipanggil dari pintu-pintu surga itu dari darurat. Ya, ini maknanya kata Imam Muhallab, orang yang hanya memiliki satu kriteria dari sekian pintu surga, hanya sabar yang dia punya, menonjol dia dalam hal kesabarannya atau dalam hal menahan emosi dan amarahnya, atau sikap sifat pemaafnya, atau puasanya, atau sedekahnya, atau yang lain-lainnya, menonjol dalam satu sifat, satu kriteria yang berhak dengannya atau dengan izin Allah dia masuk pintu surga melalui itu. Bagi yang hanya memiliki satu kriteria ini dan dipanggil dari pintu yang terkait dengannya, dia penyabar, dipanggil dari pintu penyabar. Dia banyak sedekah, dipanggil dari pintu sedekah. Nah, yang seperti ini kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, tidak ada darurah baginya, karena puncak atau tujuan yang lebih inti masuk surga. Nggak harus atau nggak darurat dia masuk dari pintu itu. Bukan suatu keistimewaan tersendiri. Karena intinya dia masuk ke dalam surga. Kata Abu Bakar, hal yud'a ahadun min tilkal abwa bi kulliha. Apakah mungkin, apa ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu? Satu orang dipanggil dari pintu jihad, dari pintu sholat, dari pintu puasa, dari pintu sedekah, dari pintu puasa, dari pintu pemaaf, penyabar, dan yang lain-lain. Kata Rasul, iya, ada. Makna pernyataan Abu Bakar ini, kata Imam Muhallab, bahwa orang yang banyak sholatnya, banyak jihadnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, maka dia dipanggil dari seluruh pintu yang ada. Nah, di sini tidak ada darurat, tidak ada dorurah. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi, karena dia menonjol hanya dalam satu kriteria, ya mau gak mau dia harus lewat pintu itu, karena intinya bagi dia masuk surga. Mau gak mau dia harus lewat pintu itu, dia penyabar. Ya gak bisa kecuali lewat pintu penyabar. Yang menonjol dari dia puasanya, ya dia dorurotan. Mau gak mau dia harus melewati pintu royan. Nah, masalahnya kata Abu Bakar, kalau orang itu banyak amal soleh yang dia lakukan dari setiap kriteria, dari pintu-pintu jannah. Nah, lewat yang mana dia? Karena semua akan memanggil dia. Dia banyak sedekahnya dipanggil oleh pintu sedekah. Dia banyak puasa dipanggil oleh royan. Dia banyak jihad dipanggil oleh pintu jihad. Dia banyak sholat dipanggil oleh pintu sholat. Dan yang lain-lain memanggilnya. Nah, tetapi kata Abu Bakar, mustahil dia masuk lewat semua pintu itu. Gak mungkin. Nah, tentu hanya satu pintu yang dia lewati. Nah, artinya bahwa jarang orang yang terkumpul padanya kriteria amalan soleh, nah, dan menonjol semua itu padanya. Kalaupun ada orang tertentu, ma'ruf dia masya Allah dalam puasanya, banyak puasa-puasa sunnah dia lakukan, Senin Kamis, mungkin Daud, mungkin Ayyamul Bid, dan yang lain-lain dari puasa sunnah. Namun di bidang yang lain dia lemah. Sedekahnya lemah. Sholatnya mungkin juga berkurang. Pemaafnya juga lemah. Penyabarnya juga lemah. Yang lain sedekahnya masya Allah kuat, karena mungkin Allah kasih rezeki bagi dia lebih dan pemurah, derma sekali. Tetapi suruh puasa gak kuat, sholatnya ya juga yang penting yang wajib dia jalani. Yang lain-lain pun demikian. Jarang kemudian kriteria sifat amalan-amalan sholat itu secara menyeluruh didapati pada seseorang. Terutama yang dimaksud, seperti kata Imam Ibnu Battal, memperbanyak yang sunnah, bukan sekedar membatasi yang wajib dari permasalahan-masalah ini. Seperti puasa. Ini maksud bukan hanya melakukan Ramadan, tetapi memperbanyak. Senin Kamis, Ayyamul Bid, Daud, apa lagi? Puasa Arafat, Tasu'a, Asyura, Muharram, Syaban, dan yang lain-lain. Dia perbanyak amalan-amalan sunnah berkaitan dengan puasa. Demikian pula yang sedekah, bukan hanya yang wajib, zakat saja. Tetapi yang sunnah-sunnah infaknya, sedekah kepada orang lain. Demikian pula sholat, bukan hanya lima waktu, tetapi rawatibnya, qiyamul lail, witir, kemudian duha, syuruk, dan amalan-amalan sunnah-sunnah sholat yang lain. Demikian pula yang lainnya. Nah, tiap kriteria itu yang dimaksud memperbanyak dan ma'ruf dia kuat dalam masalah tersebut. Artinya tidak membatasi dirinya hanya kepada yang wajib, tapi memperbanyak sampai yang sunnah-sunnah segala. Siapa yang bisa terpenuhi padanya yang seperti itu? Kecuali Allah yang Allah bukakan pintu taufik baginya. Makanya ketika Rasul SAW tanya pada suatu hari, siapa di antara kalian yang puasa? Kata Abu Bakar, aku. Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Aku, kata Abu Bakar. Siapa di antara kalian? Ini depan sahabat. Siapa di antara kalian yang hari ini mengantar jenazah, yang ini menyolati sampai menguburkannya? Kata Abu Bakar, aku, ya Rasul. Nah, sampai Rasul katakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah terkumpul sifat-sifat ini dari amalan soleh pada seorang kecuali surga baginya. Ya, sulit, terbukti nggak semua sahabat bisa menjawab. Berat. Orang saat di satu hari itu dia puasa, dia menjenguk yang sakit, dia antar jenazah, dia ini, dia bersedekah, dia sabar, dia. Kalau bukan karena iman dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala pada seseorang, nah, al-muhim itu keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, yang jelas dari hadis ini, pintu Rayyan merupakan pemuliaan dan penghormatan bagi mereka yang berpuasa, dengan dikhususkan bagi mereka kelak pintu yang namanya Rayyan yang hanya mereka memasukinya. Nah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala sebagaimana di dunia mereka sulit, berat menjalaninya, haus, lapar, lemas, maka di akhirat pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala dan segera mereka akan masuk lewat pintu itu dan minum serta tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Balasan dari apa yang mereka lakukan di dunia, dahaga sangat, karena dahaga bagi yang puasa lebih berat daripada laparnya. Nah, Allah Ta'ala. Qala rahimahullah, kemudian Imam Mundiri bawakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ughzu taghnamu wasumu tasihhu wasafiru tastaghnau. Rawahu Tabrani fil Awsat wa rawatuhu thiqat. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berperanglah kalian, kalian akan dapat ghanimah, harta rampasan perang, atau kalian akan mendapat kemenangan secara umum, lebih umum dari ghanimah. Ini pahala di sisi Allah maupun harta benda yang kalian dapati dalam peperangan itu, karena itu dihalalkan dan keistimewaan bagi Rasul SAW dan umatnya. Karena sebelum beliau, dari Rasul-Rasul dan Nabi yang lalu, kalau perang umatnya dikumpulkan harta yang mereka dapati, rampasan perang, kemudian dibakar, habis. Nah, adapun umat ini dihalalkan bagi mereka harta yang mereka dapati dalam peperangan. Wasumu tasihu, dan puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Bersafarlah kalian, karena dengan safar itu kalian akan merasa cukup. Istighna, merasa cukup dari orang lain, tidak bergantung kepada bantuan orang lain. Nah, al-muhim, hadis diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, dan kata Imam Al-Mundiri, perawi-perawinya thiqah semuanya. Namun ini tentunya tidak cukup untuk kesahihan suatu hadis hanya karena perawinya thiqah. Nah, hadis didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Hadis berikutnya dibawakan, wa ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu junnah wa hisnun hasin minan nar. Rawahu Ahmad bi isnadin hasan wal Baihaqi. Diriwayatkan pula dari Rasulullah SAW bersabda, puasa itu perisai bagi kalian dan benteng yang sangat kuat dari api neraka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan, juga Baihaqi. Riwayat ini dihasankan oleh Syekh Albani, hasan li ghairi. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu an nabiyillah sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu junnah yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Dari Jabir radhiyallahu an, dari Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu perisai yang dengannya seorang hamba melindungi dirinya dari neraka. Rawahu Ahmad bi isnadin hasan wal Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan, juga oleh Imam Al Baihaqi, dan hadis juga kata Syekh Al-Albani hasan li ghairi. Dan telah lalu penjelasan junnah, bahwa puasa itu tameng, perisai yang melindungi dari neraka, artinya melindungi dari kemaksiatan, melindungi dari dosa, karena dosa itu atau kemaksiatan itu yang akan menjerumuskan orang kepada neraka, sehingga disebutkan tameng dari neraka, tameng yang melindungi dari sebab-sebab atau jalan yang menjerumuskan orang kepada neraka. Nah, ini dosa, kemungkaran, maksiat, dan ma'ruf adanya dengan puasa lemah syahwat seseorang, aliran darahnya pun tidak sederas ketika dia enggak puasa, dan itu terhalangi dan terbantu banyak untuk tercegah dari maksiat dan yang haram. Nah, dan cukuplah ini seperti kata Imam Ibn Abil Barr rahimahullah, keutamaan bagi puasa, amalan yang sangat dicintai dan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup ini sebagai keutamaannya, pelindung dari api neraka. Wa an Utsman bin Abi al-As radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, as-siyamu junnatun minan nar, kajunnati ahadikum minal qital, wasiyamu hasan salatatu ayamin min kulli syahr. رواه ابن خزيمة في صحيحه. Dari Utsman bin Abi Al-As, aku mendengar Rasulullah bersabda, puasa itu tameng dari neraka, seperti yang tadi. Seperti tameng kalian ketika dalam peperangan, melindungi kalian dari serangan musuh, senjata lawan. Nah, wasiyamun hasan, dan puasa yang bagus, yang baik, adalah 3 hari di setiap bulannya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini yang disebutkan saum ayyamil bid. Ayyamul bid, hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 dari setiap bulan Muharram, dari setiap bulan Hijriah. Tanggal 13, 14, dan 15. Tetapi kalau orang terhalangi karena satu dan lain kesibukan, udzur, maka bisa dia lakukan puasa ini kapanpun dan tidak harus berurutan, tergantung kondisi dan situasi dia. Di awal bulan sehari, di tengah bulan sehari, di akhir bulan sehari misalnya, atau di tengah bulan sehari, di akhir bulan 2 hari, di awal bulan 2 hari, di akhir bulan sehari, labas. Semuanya bisa. Karena Rasulullah secara umum menyatakan, salah satu ayam min kulli syahr, 3 hari pada setiap bulan. Gak harus urut, tidak harus berurutan, tidak harus pula di tengah bulan. Walaupun itu yang afdal kalau bisa dia lakukan, tapi orang kadang menghadapi kondisi dan situasi tertentu. Nah, baik. Wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lah, dari Mu'ad bahwa Rasulullah katakan kepadanya, ala adulluka ala abwabil khair, mau aku tunjukkan kamu kepada pintu-pintu kebaikan. Faqultu bala ya Rasulullah, aku langsung jawab, tentu ya Rasulullah. Qala as-sawmu junnah, kata Rasulullah, puasa itu perisai. Wasadaqatu tudfi'ul khati'atu kama yudfi'ul ma'un nar, dan sedekah itu menghapuskan kesalahan, menghapuskan dosa, sebagaimana air mematikan api. Sedekah itu memadamkan dosa, sebagaimana air itu memadamkan api. Rawahu Tirmidzi fi hadits wa shahahahu. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dan beliau sahihkan. Wa ya'ti bi tamamihi fi shamti insyaallah. Dan secara sempurna akan kita sebutkan lagi kata Mundiri dalam kitab Shamt tentang keutamaan diam. Wa taqaddama hadithu Ka'ab ibn Ujrah wa ghairihi. Wa taqaddama hadithu Ka'ab ibn Ujrah wa ghairihi bi ma'nahu. Dan telah lalu hadis Ka'ab bin Ujrah dan selainnya yang maknanya sama dengan ini. Hadis kata Syekh Al-Albani sahih li ghairi. Hadis panjang. Hadis Mu'ad ini panjang di Tirmidzi. Disebutkan kata Mu'ad, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fa'asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasir. Pada suatu ketika aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Sedang dalam perjalanan, karena itu kondisi Rasul sallam, terkadang beliau mukim, terkadang beliau safar. Maka pada suatu hari aku dekat beliau, namanya karena perjalanan. Enggak setiap waktu bisa dekat Rasul SAW. Maka bisa dekat beliau keutamaan tersendiri. Dan dimanfaatkan biasanya oleh para sahabat untuk tanya. Atau mendengar apa yang beliau sampaikan. Karena beliau safar terkadang bersama sekian sahabat. Dari kewibawaan beliau. Enggak semua bisa dekat dengan beliau SAW. Dekat pada suatu hari Mu'ad bersama Rasul. Dalam keadaan kami berjalan. Di riwayat lain disebutkan, Bainama nahnu nakhruj ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa qad asabana al-har. Fatafarraqa al-qaum. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu minni pada nautu minhu. Kronologinya diceritakan di riwayat ini. Kata Mu'ad, ketika kami keluar, safar, dalam perang Tabuk. Kisahnya dalam perang Tabuk. Ketika itu panas yang sangat. Panas sangat perang Tabuk itu. Fatafarraqal qaum. Nah, karena panas, bayangkan di gurun pasir. Para sahabat berpencar-pencar. Pisah. Ya gak jauh, tapi bisa. Fa'idha Rasulullah, maka karena apa? Pencar-pencar, kata Mu'ad, kesempatan. Maka aku pun mendekat kepada Rasul SAW. Dan aku yang paling dekat dengan beliau. Qultu, maka aku sampaikan kepada beliau. Akhbirni fi amalin yudkhilni al-jannah. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang dengannya aku masuk surga. Amalan yang akan mengantarkan aku ke dalam surga. Yang memasukkanku ke dalam surga. Kesempatan. Mumpung dekat dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, laqad sa'alta an 'adzim wa innahu la yasir 'ala man yassarahu Allah. Kamu ini tanya perkara yang besar, perkara yang berat untuk dilakukan. Bayangkan amalan yang akan memasukkan orang ke dalam surga. Berat itu bagi jiwa, bagi diri orang sulit. Tetapi itu akan mudah, akan gampang bagi orang yang digampangkan oleh Allah untuknya amalan-amalan tersebut. Taufik dari Allah. Kalau bukan karena taufik, berat amalan itu, sulit. Ta'budullah, kamu beribadah kepada Allah. Peribadatan yang sempurna, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik dengan sesuatu apapun kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, baik itu syirik yang besar maupun yang kecil, yang tampak maupun yang tersembunyi, perbuatan ataupun ucapan. Nah, di situ kemudian Rasul SAW sebutkan kepada Mu'ad. Sekarang nasihat Rasul kepada Mu'ad. Hadis ini yang dicuplik oleh Imam Mundiri. Ala adulluka ala abwabil khair. Mau aku tunjukkan kamu pintu-pintu kebaikan? Jawabmu, tentu ya Rasulullah. Pintu jalan yang akan menyampaikan kamu kepada kebaikan, yang kebaikan itu akan mengantar kamu ke dalam jannah. As-sawmu junnah. Puasa itu sebagai tameng bagi kamu, karena mematahkan syahwat, melemahkan kekuatan tubuh, sehingga melindungi dari kemaksiatan, melindungi dari neraka. Wasadaqah tudfi'ul khati'ah. Dan sadaqah itu memadamkan dosa, dipadamkan dan dimatikan dan hilang dampak dari dosa tersebut. Hal itu kalau dosa itu berkaitan dengan Allah, dengan hak-hak Allah. Fi jambillah, dosa seorang hamba kepada Allah. Tetapi kalau dosa itu berkaitan dengan hak manusia, maka dia berkewajiban untuk mengembalikan hak itu kepada orangnya. Disebut memadamkan karena tabiat dosa itu panas. Makanya Rasul sebutkan sebagaimana air memadamkan api. Oleh sebab itu, karena bawaan dosa itu panas, di dalam salah satu hadis atau salah satu bentuk doa istiftah salat, Allahumma ighsilni min khotayaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju dan es yang dingin. Disebutkan demikian karena bawaan atau tabiat dosa itu panas, perlu yang dingin untuk memadamkannya. Walaupun yang panas atau air yang panas kalau secara lahir lebih kuat atau lebih bisa membersihkan noda yang bandel. Makanya biasa orang kalau cuci pakaian nodanya sangat kuat, dimasukkan ke air panas, luntur yang kotor itu. Lebih bisa, lebih kuat. Tetapi ini beda, karena kaitan dosa itu panas, maka Rasulullah SAW minta untuk didinginkan dengan air, dengan salju, dengan es yang dingin, agar padam dosanya dan dampak dari dosa itu, sehingga betul-betul padam sama sekali, mati sama sekali. Wa salatul rajul, kelanjutan hadis, wa salatul rajul min jawfil lail, dan salat seseorang di tengah malam. Ini termasuk syiarnya orang-orang soleh. Sholat di tengah malam, sholatul lail, sholat tahajud. Diperselisihkan oleh para ulama potongan hadis ini. Wa salatu rajul min jawfil lail. Salat orang di tengah malam. Pendapat pertama menyatakan ini berkaitan dengan potongan sebelumnya. Potongan sebelumnya Rasul katakan shadaqah tudfi'ul khathiyah. Shadaqah itu memadamkan dosa. Kama yudfi'ul ma'un nar. Sebagaimana air memadamkan api. Wa salatur rajul min jawfil lail terkait dengan itu. Salat orang di tengah malam itu juga menghapuskan dosa. Seperti api memadamkan, seperti air memadamkan api. Termasuk yang memadamkan dosa, yang menghapuskan dosa adalah sholat di tengah malam. Sebagian ulama lain memahami bukan, bukan ke situ kembalinya, tetapi ke awal sabda Nabi kepada Mu'ad, ala adulluka ala abwabil khair, mau aku tunjukkan kamu kepada pintu-pintu kebaikan. Puasa, sedekah, juga sholat di tengah malam termasuk pintu-pintu kebaikan. Tsumma tala, kemudian Rasulullah SAW baca berkaitan dengan sholat tengah malam. Tatajafa junubuhum anil madaji. Jauh. Tubuh mereka dari tempat tidurnya. Artinya mereka enggak menempelkan tubuhnya terus-menerus di tempat tidurnya. Jauh. Artinya bangun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Allah dengan sholat, dengan zikir, qiraatul Quran, doa di tengah malam tersebut. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut atas dosa mereka, tamak, berharap sangat dengan ampunan Allah dan rahmatnya, dan dari rizki yang kami berikan pada mereka, mereka infakkan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang Allah rahasiakan, yang Allah simpan bagi mereka pahala dan kenikmatan di surga yang menyejukkan mata mereka, balasan atas apa yang mereka amalkan dulu di dunia, yaitu terutama apa? Balasan bagi mereka ini apa? Hah? Sholat tengah malam. Ayat berbicara atau konteks ayat tentang keutamaan sholat malam. Tata jafa junubu manil madaji yaduna rabbahum khawfan wa tama'an mimma razaqnahum yunfiqun. Ala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Balasan atas amalan mereka yaitu qiyamul lail. Kenikmatan yang Allah rahasiakan bagi mereka di surga kelak. Masyaallah. Kemudian Rasul katakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullih wa amudihi wa darwati sanami. Mau aku kabarkan kepadamu wahai Mu'ad pokok dari semua perkara ini dan tiangnya yang sebagai penopang, wa darwati sanami, dan yang sebagai puncaknya tertinggi. Qala ra'sul amri al-Islam. Pokok dari perkara ini adalah al-Islam, yaitu al-istislam lillah wal inqiyad lahu bitta'ah. Pasrah diri kepada Allah dengan tauhid. Mentauhidkan Allah beribadahnya kepada Allah dan mengkufuri segala yang diibadahi selain Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan orang-orangnya, dan taat kepada Allah, terikat dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Rasul Amril Islam. Ras ini posisinya seperti kepala pada tubuh manusia. Karena sebagai pokok, seperti kata Nabi, kalau kepala ini gak ada ya sudah, kepalanya dipotong, gak ada kehidupan padanya. Demikian pula Islam atau agama orang, kalau sudah gak ada tauhidnya, ya sudah, yang lainnya sia-sia. Waliyadzubillah. Wa amuduhus shalah, sedang tiangnya adalah salat sebagai penopang dari agama seseorang. Wa amuduhus shalah wa darwatu sanamihil jihad, dan puncak tertingginya adalah jihad. Ini disebut puncak tertinggi menunjukkan sulitnya, beratnya, dan dia memang maknanya adalah mengeluarkan atau memberikan segala daya dan upaya, kekuatan dan kemampuan dan segala yang kita miliki untuk memerangi musuh, menghadapi mereka. Tentu berat karena beresiko kematian, luka paling tidaknya, korban harta, korban jiwa, raga, dan lain-lainnya. Hanya Rasul seperti sebagai puncak tertinggi. Kemudian Nabi katakan, Ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih. Mau aku sampaikan kepadamu yang menguasai semua itu, yang memegang semua itu. Ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulli. Artinya dari sekian semua itu, tauhid, Islam, ibadah, sholat, jihad, puasa, sedekah, apa lagi tadi? Hah? Jihad, sholat malam, semua itu ada tali pengekangnya. Yang kalau kamu pegang, insya Allah kamu bisa megang semuanya. Ini penting sebagai pegangannya. Karena semua tadi banyak amalan-amalan soleh, jihad, puasa, sholat malam, sedekah, dan yang lain-lain. Mau aku tunjukkan kepadamu, kata Rasul, kepada Mu'adz, pemegangnya atau tali kendalinya. Kata Mu'adz, fa'akhadha bilisani. Kemudian beliau pegang lisannya. Lalu beliau katakan, qala kuffa hadza. Tahan olehmu ini. Tahan olehmu ini. Hati-hati kalau bicara. Itu pengekang dan apa? Yang menguasai semua tadi. Tauhid, sholat, sedekah, jihad, dan yang lain-lainnya. Sholat malam, puasa. Ini kuffa hadza, tahan olehmu ini. Jangan gampang-gampang berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kamu. Kata Mu'ad, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Apa kita dihisab oleh Allah, ditulis sebagai kesalahan kita dan segala yang kita ucapkan? Kata Rasulullah, Thakilatka ummuk. ibumu kehilangan kamu. Nah, ini kamu mati. Ini biasa diucapkan oleh orang Arab, tetapi bukan zahirnya yang dikehendaki. Bukan berarti doa kematian kepada orangnya, tapi kalimat untuk menghardik atau memarahi orang, biasa dikatakan demikian. Wahal yukabbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah orang itu, wahai Mu'ad, dijerumuskan ke dalam neraka di atas wajah mereka atau hidung mereka, kecuali akibat hasil dari lisan mereka. Banyak yang terjerumus dan tergelincir ke dalam neraka hasil dari lisan mereka. Nah, hal ini karena sebagian orang tidak berhati-hati di dalam berbicara, baik itu riba, namimah, fitnah, dusta, buhtan, mengada-ngada atas nama saudaranya, termasuk kalimat-kalimat kufur, kalimat-kalimat syirik, menuduh orang, kodef, dan yang lain. Betapa banyaknya kesalahan lisan ini. Mungkin tersebar fitnah, tersebar kedustaan dari lisan. Makanya Nabi pegang dan Nabi katakan, tahan olehmu ini. Banyak orang terjerumus neraka karenanya, waliyadubillah. Allahu ta'ala alam, itu yang kita kaji sore ini. Insyaallah kita lanjutkan besok. Atau bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka.